Mitra Bisnis, beberapa persoalan yang dinilai paling mendesak di bidang pendidikan, antara lain masalah kesejahteraan dan kualitas guru, perbaikan sarana sekolah, juga kurikulum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Tarumanagara, Rusdiman Sugiarso. Pak Rusdiman, menurut Anda, apa yang paling mendesak untuk dibenahi dalam bidang pendidikan kita? Ya, saya lihat memang betul yang seperti dikatakan tadi itu ada aspek guru, aspek mahasiswa, aspek kurikulum. Tiga-tiganya kalau menurut pandangan saya itu ada masalah. Sekarang mengenai aspek guru. Tentunya guru kita di sini secara umum bukan keseluruhannya. Banyak guru kita yang mungkin perlu ditingkatkan kemampuannya. Kalau kita mau bersaing di level internasional. Nah, itu saat guru. Kurikulum, saya lihat juga kurikulum kita itu banyak kurikulum yang masih mengikuti tren yang lama, cara-cara lama. Sedangkan sistem pendidikan sekarang sudah banyak hal yang kita mengikuti cara-cara yang lebih modern, ya, mempunyai jaringan internet dan sebagainya, sistemnya. Jadi kasarnya itu kalau guru sekarang itu seharusnya lebih ke arah fasilitator, dan bukan hanya sejarah mengajar saja. Itu perbedaannya dengan kemajuan teknologi sekarang. Dan aspek mahasiswanya juga demikian. Aspek mahasiswa kita ini banyak yang cenderung ingin diajarin daripada ingin belajar. Ingin diajarin itu begini, pinginnya itu kita tuh dikasih tahu satu-satu mahasiswanya ini kayak begini, ini, dan seterusnya. Sedangkan dalam perkembangan sekarang itu, kita harapkan orang kemampuan, keinginan belajar sendiri itu lebih tinggi karena semua masalah atau misalnya catatan kuliah, materi apapun, kita bisa dapat dari Google itu. Jadi ini hal yang menurut saya itu kalau kita mau maju ya harus kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Lalu kalau harapan Bapak terhadap peran pemerintah sendiri? Nah, dari sisi pemerintah ya, kalau menurut saya sih ya, itu semua materi yang diajarin sekarang bisa di istilah kita itu share facility. Share facility itu kita bikin satu program yang misalnya materi yang bagus gitu ya. Dan itu kita pemerintah membiayai dan diletakkan dalam satu website di mana semua orang bisa akses. Misalnya contoh cara mengajar, PowerPoint-nya bagaimana, cara penjelasan detail bagaimana, apa ada simulasi, ada animation, ada segala macam. Itu pemerintah bisa mengeluarkan uang, membayar yang betul-betul bagus, karena ini uang dari pemerintah harus diletakkan dalam public domain. Jadi semua orang bisa akses. Kalau semua akses, misalnya kita belajar matematik A misalnya. Bayangkan kalau semua universitas bisa akses ke matematik A, maka kita level, orang kalau mau levelnya udah ada standarnya dong. Karena A ini harus bagus. Nah, supaya ini bagus, pemerintah harus berani mengeluarkan uang untuk membuat itu bagus. Ya, saya rasa political will itu sangat penting. Jadi bagi pejabat pemangku kepentingan, itu harus betul-betul memikirkan bagaimana membuat standar itu yang lebih baik. Nah, membuat standar lebih baik itu orang harus mengerti bagaimana pendidikan itu dilakukan dengan adanya kemajuan teknologi. Bukan berpikir seperti zaman dulu, waktu saya sekolah dulu, cara mengajarnya, cara belajarnya pun sangat berbeda dengan sekarang. Nah, kalau kita berpikir seperti yang dulu-dulu terus, lantas uang kita keluarkan anggaran, menurut saya itu tidak menemui sasaran. Jadi political will itu harus betul-betul dari pemerintah, karena anggarannya besar sekali, 20%. Itu luar biasa besar menurut saya sih. Nah, sedangkan kalau kita mau bikin program, seluruh program universitas ini, seluruhnya, kita bisa membuat satu yang sangat baik. Kalau perlu kita misalnya 2 atau 3, misalnya pelajaran A misalnya, kita buat 2-3 versi lah. Nah, kita aduin, cari yang terbaik, dan itu yang kita letakkan dalam public domain. Nah, public domain itu seluruh pelajaran dalam public domain, paling berapa sih biayanya? Nggak seberapa lah menurut saya, kalau mau. Itu hanya mengenai keinginan, ketetapan political will untuk membuat shared facility. Jadi kuncinya itu shared facility. Jadi satu materi yang kita berikan standar di mana-mana, supaya sama, dan semua orang akses. Jadi kalau di kota kecil pun, misalnya di Irian atau di mana, di kota kecil, mereka bisa akses data yang sama. Itu menurut saya sangat krusial. Demikian Rektor Universitas Tarumanagara, Rusdiman Sugiarso. Saya Wendy Lim.